بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Sore ini kita akan memulai tafsir surat yang baru, yaitu surat At-Talaq. Surat ini berisi tentang hukum yang terkait dengan menalak istri, ya, sehingga disebut dengan surat At-Talaq. Surat ini kata Ibnu Katsir madaniyah. Ya, madaniyah yang berarti turun setelah Nabi alaihi salatu wassalam berhijrah. Nah, yang dimaksud dengan talak, At-Talaq, dalam bahasa kita talak, maknanya adalah secara makna bahasa melepas. Nah, yaitu melepas akad nikah yang sudah ada, ikatan nikah yang sudah ada laki-laki dan wanita, hanya bisa sah sebagai suami istri dengan akad nikah, akdun nikah. Baik, sang wanita dinikahkan dengan seorang pria oleh wali wanita itu, oleh wali wanita itu, yakni wali nasab. Nah, seperti ayahnya atau semisalnya, jika tidak ada wali nasabnya, maka yang menikahkannya adalah wali hakim. Di negeri kita, ya, wali hakim ada di pengadilan agama. Naibnya, biasanya pernikahannya itu bukan langsung oleh wali hakim, tetapi yang mengurusi adalah naib, yaitu ya penghulu, bapak penghulu yang ada di KUA. Nah, itu naib, yakni wakil dari, pengganti dari wali hakim. Itu wali hakim namanya, jika tidak ada wali nasab. Nah, dengan pernikahan yang sah, yang syar'i, sesuai dengan syarat-syaratnya, maka sah menjadi suami istri. Nah, pernikahan itu, ya, akad nikah yang dilakukan itu mengikat antara keduanya. Nah, jika ingin melepas akad itu, ikatan itu, maka suami menalak istrinya, mencerai istrinya. Nah, talak cerai, menalak istrinya, ini mencerai istrinya, ini melepas ikatan itu. Pada asalnya menalak istri mencerai istri hukumnya makruh kecuali jika ada hajat yang menuntut untuk itu. Jika ada tuntutan hajat untuk mencerainya, menalaknya, maka hukumnya menjadi mubah. Baik, ini sekilas, ya. Yang bisa mentalak itu suami, di tangan suami. Istri tidak bisa mentalak, meskipun dia mentalak 1000 kali tidak sah. Istri mentalak suaminya 1000 kali tidak sah. Dan jika talak di tangan wanita, bahaya. Tiap hari suaminya ditalak, Sudah marah ditalak suaminya. Makanya ya, syariat yang sempurna ini yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala meletakkan wewenang menalak itu di tangan suami. Baik. Istri jika hajat menuntut, dia bisa minta cerai, tetapi dia tidak bisa menjatuhkannya, hanya bisa menuntut, meminta dicerai. Nah, jika tuntutan datang dari arah istri, suami mengabulkan, ya, hukumnya namanya khudu. Itu syaratnya harus membayar tebusan. Istri membayar tebusan. Nah, ada ayat tersendiri tentang itu. Ya, mengembalikan mahar atau semisal dengan itu. Nah, itu ada pembahasan tersendiri. Khudu namanya. Syaratnya harus bayar tebusan. Menebus dirinya agar lepas dari ikatan. Mengembalikan mahar atau yang semisalnya. Nah. Begitu. Jika suami memenuhi tuntutan istri ketika minta cerai, dan dia mencerainya tapi tanpa tebusan, ya, tidak bisa jadi khudu. Syaratnya khudu itu harus ada tebusan. Maka hendaknya dia niatkan mentalaknya saja. Hendaknya dia meniatkan untuk mentalaknya. Jika dia niatkan khudu tanpa tebusan, tidak sah. Jadi meskipun wanita yang menuntut meminta, jika memang dia enggak menjatuhkannya, menjatuhkan sebagai talak cerai, bukan sebagai khudu. Karena khudu fasakh, pembatalan akad. Adapun ini mencerai menalak, ya, ada tahapannya. Nah, ada tahapannya. Ada talak pertama, talak satu, ada talak dua, ada talak tiga. Syariat ini menjaga keutuhan rumah tangga, sehingga diberi tahapan-tahapan. Tahapannya panjang, tidak semudah itu, ya. Jadi kesempatan mentalaknya sampai tiga kali. Talak satu dulu. Jika talak satu jatuh, masih suami istri, masih suami istri, masih harus tinggal bersama di rumah, tidak boleh mengusir keluar, pergi. Masih wajib diberi nafkah dan tempat tinggal. Tidak boleh diusir keluar dan tidak diputus nafkahnya, tidak boleh. Dan sang istri juga tidak boleh keluar dari rumah itu. Masih harus bersama suaminya. Karena masih suami istri. Ya. Hanya saja, ya, tidak boleh melakukan hubungan tanpa berniat rujuk. Ya, tanpa berniat rujuk. Jika dia rujuk di masa iddah, karena ada masa penantian, masa iddah namanya, masa iddah, masa penantian itu, ya, masa penantian itu, iddah itu salah satu quru, tiga quru. Quru itu adalah tiga kali haid. Nah, tiga kali haid, jadi suci dari haid yang ketiga, berarti habis masa penantiannya, masa iddahnya. Barulah setelah itu bukan suami istri lagi. Dan harus sudah berpisah setelah itu. Jika menanti sampai tiga kali haid, ya, tidak juga dirujuk ketika suci dari haid yang ketiga, berarti sudah lepas sama sekali dan sudah bukan suami istri. Ketika masih di masa iddah, masa penantian, ya, rujuk enggak masalah, rujuk begitu saja. Tidak perlu akad. Nah, tidak perlu akad. Hanya saja syariatkan mentalak merujuk dipersaksikan. Ya, ada saksi. Nah, itu tujuannya. Makanya diperintahkan agar masih satu rumah. Istri jangan keluar, suami jangan mengusir. Barangkali selama masa penantian, ya, ingin kembali lagi. Nah, ingin kembali lagi. Baik. Setelah itu ada talak yang kedua. Nah, jika dirujuk di masa iddah kembali begitu saja tanpa akad. Jika habis masa iddah kemudian ingin rujuk, harus akad yang baru. Yang jelas, jika bersatu kembali baik dengan rujuk di masa iddah atau dengan akad yang baru, ya, jadi suami istri lagi, kesempatan mentalaknya tinggal dua kali. Tinggal dua kali. Jika ditalak lagi yang kedua kalinya, berarti jatuh talak dua. Hukumnya masih sama dengan talak pertama. Itu namanya talak roji'i. Talak pertama tadi, talak roji'i karena masih bisa dirujuk. Talak yang kedua juga talak roji'i, sama. Hukumnya yang kalian dengar tadi, sama persis. Jika dirujuk di masa iddah, jadi tidak perlu akad. Begitu pula jika dirujuk setelah masa iddah habis, yakni dengan akad yang baru, kembali jadi suami istri, kesempatan talaknya tinggal satu kali. Tinggal satu kali. Ketika dijatuhkan talak yang ketiga, intihal amr. Ya, urusannya selesai. Dengan jatuhnya talak yang ketiga, langsung saat itu sudah bukan suami istri lagi, harus keluar dari rumah, tidak ada lagi nafkah. Harus berpisah dan tidak bisa dirujuk lagi. Di masa iddah tidak bisa. Ya. Begitu pula habis masa iddah tidak bisa dinikahi lagi sampai menikah dulu dengan laki-laki lain. Dan terjadi hubungan, kemudian terjadi perceraian tanpa direkayasa, baru bisa nikah lagi. Sudah sulit urusannya kalau itu. Nah, ini kan tahapan dibuat sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar bertahan rumah tangga itu, tidak semudah itu. Ya. Dan dalam mencerai ada aturannya. Tidak begitu saja. Saat itu juga, ya, marah ingin mencerai langsung dijatuhkan, ya, anti talak. Kamu saya talak, saya cerai. Nah, harus ada yang diperhatikan, ada hukum yang diperhatikan, yaitu mencerai istri di waktu dia bisa langsung beriddah, sehingga dia tidak termudaratkan. Ya, jika dia sedang haid, ya, tidak boleh ditalak. Jika dia sedang haid, tidak boleh ditalak. Atau dia sedang suci, tapi sempat terjadi hubungan di masa suci itu, tidak boleh ditalak. Tunggu sampai dia dalam keadaan suci dan tidak melakukan hubungan, baru boleh ditalak. Talak sunni namanya. Talak sunni, talak syar'i. Jika ditalak saat haid atau saat suci tapi telah terjadi hubungan, itu namanya talak bid'i. Talak bid'i karena menyelisih syariat. Namun yang rajih, setelah pembahasan yang panjang, yang rajih talak bid'i jatuh. Jatuh, sah. Meskipun menyalahi syariat. Ya, dan tidak ada masalah bahwa satu perkara terlarang, haram, menyalahi syariat tetapi sah. Seperti hanya zihar yang sudah kita lewati. Ya. Zihar, kamu seperti punggung ibuku. Ya. Ya kan? yang bermakna sumpah mengharamkan istrinya atas dirinya seperti ibunya padahal tidak, itu kan haram. Tetapi sah dan berlaku konsekuensi hukumnya, sama dengan talak bid'i. Melanggar karena mentalak istri tidak sesuai tuntunan syariat. Talak bid'i disifati talak bid'ah karena menyelisih syariat, karena menalaknya di masa haid atau di masa suci tapi sempat terjadi hubungan. Itu melanggar, ya, itu haram, tetapi tetap jatuh talak itu. Sah talak itu. Dan konsekuensinya berlaku, yakni talak satu. Kesempatan setelah itu tinggal dua kali. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, wahai nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukhatab yang diajak berbicara pertama kali dengan ayat ini, ya, dan mengikut tentunya setelahnya umatnya. Hukum ini berlaku untuk Nabi alaihi wasallam dan umatnya. Ya. Pada asalnya kaidah syariat, kaidah hukumnya, ma thabata lin-nabi alaihi shalatu wassalam thabata li ummati illa bidalilin yufarriqu bainahuma aw bainahum. Hukum yang berlaku untuk Nabi alaihi shalatu wassalam juga berlaku untuk umatnya, kecuali ada dalil yang membedakan antara keduanya, antara pihak Nabi dengan umatnya, antara mereka. Selama tidak ada dalil yang membedakan, sama hukumnya. Di sana ada khususiyah Nabi alaihi wasallam, ada hukum-hukum yang berlaku khusus untuk Nabi alaihi wasallam, itu berdasarkan dalil. Jika tidak ada dalil yang membedakan, maka hukumnya sama. Contoh khususiyah Nabi alaihi wasallam, kesamaan hukum antara Nabi dengan umatnya, sama-sama, ya, sama-sama dibolehkan melakukan poligami, ta'addud, lebih dari satu istri. Tetapi umat ini dibatasi hanya 4 wanita, tidak boleh lebih. Kalau lebih sudah zina. Sementara Nabi Muhammad SAW punya khususnya hukum khusus, ya, bebas, bisa lebih dari 4, ya. Karena itu Nabi sampai punya, ya, 9 istri. Itu hukum khusus yang ditiru. Khususiyah, ada dalil yang membedakan, ya. Baik. Janda-janda umat ini siapapun, janda itu, ya, bisa dilamar dan dinikahi oleh pria lain yang mau setelahnya. Nah, adapun janda-janda Nabi SAW, ummahatul mu'minin, ibunda-ibunda kaum mu'minin, istri Nabi yang ditinggal mati oleh Nabi SAW, diharamkan untuk dilamar dan dinikahi oleh siapapun dari umat ini. Ya. Karena kemuliaan Nabi SAW dan dikarenakan mereka itu adalah istri Nabi di dunia dan di akhirat, sehingga tidak boleh dinikahi setelahnya oleh siapapun dari umat ini. Di antara khususnya. Baik. Dalam hal mentalak, sama. Hukum yang berlaku untuk Nabi SAW juga untuk umatnya sama dalam hal mentalak. Yang sudah kalian dengar tadi ulasannya secara singkat, kesimpulan-kesimpulannya. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Idza, apabila tallaqtumun nisaa, kalian menalak istri. Sering kita dapati ayat dimasuki oleh perangkat bahasa idza, ya, yang menunjukkan persyaratannya tanpa menjazm fi'il. Masuk ke fi'il madhi Yang namanya fi'il madhi pada asalnya kata kerja yang bermakna lampau. Madhi itu lampau. Fi'il madhi ini kata kerja lampau. Iya. Tolaktum itu secara makna bahasanya jika berdiri sendiri, tolaktum kalian telah mentalak. Tolaktum kalian telah mentalak. Jadi kata kerja lampau madi. Tetapi ketika dimasuki idza beberapa ayat kita dapati itu maknanya bukan madi, bukan lampau, tapi ya mudhari', bermakna mudhari', yakni kata kerja yang akan datang, fil mustaqbal, sesuatu yang akan dikerjakan mendatang. Makna ayat ini kata ahli tafsir, idza aradtum talaqahunna, apabila kalian ingin mentalaknya, bukan apabila kalian telah mentalaknya. Jika sudah ditalak ya sudah terjadi. Ini sekarang bimbingan, petunjuk dari Allah, bagaimana jika ingin mentalak istri, bagaimana caranya, aturannya, kapan ditalak, apabila kalian ingin mentalaknya, mencerainya. Begitu sama dengan ayat fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal qur'an, bukan apabila telah membaca Al-Qur'an, setelah baca Qur'an baru baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Salah. Sudah selesai baca Qur'an baru baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalilnya ayat fa'idha qara'tal Qur'an, apabila kamu telah membaca Al-Quran, fasta'id billahi minasyaitan rajim, maka bacalah ta'awud. Jadi telah baca Qur'an baru ta'awud, karena fi'il madhi dia dapat. Salah. Prakteknya Nabi SAW ya, ta'awud dulu. A'udhu billahi minasyaitan rajim, a'udhu billahi samil alim minasyaitan rajim, misalnya, baru baca Qur'an. Jadi idha fa idza qara'ta, yakni idza aradta an taqra' al-Qur'an, apabila mau baca Qur'an, gitu. Nah. Difahami ya? Fa talliquhunna li'iddatihinna. Apabila kalian ingin mentalak istri, maka fa ini fa jazaa', ya. Fa huruf alfa aljaza yang jatuh pada jaza jawaban syarat idza, karena talliquhunna ini jawabannya ya. Jawabannya apa? Talliquhunna liiddatihinna, talaklah mereka liiddatihinna, untuk iddah mereka. Apa maksudnya untuk iddah mereka? Yakni untuk mereka bisa langsung beriddah. Untuk mereka bisa langsung beriddah. Bagaimana supaya mereka bisa langsung beriddah? Caranya talak pada saat suci dan belum terjadi hubungan. Karena dengan itu dia akan langsung menghitung iddahnya, hitung salah satu quru, nunggu dia haid satu kali, satu suci, kemudian nunggu lagi haid yang kedua, suci, nunggu lagi haid yang ketiga. Setelah suci, haid yang ketiga berarti selesai masalah. Jika dia ditalak dalam keadaan haid, maka itu tidak dihitung, haid itu tidak dihitung iddah saat haid. Tidak dihitung iddah itu. Itu dibiarkan lewat. Suci dari haid itu. Suci. Ini panjang haidnya saja. Berapa hari. Setelah itu suci berapa hari. Ini tidak dihitung semua. Setelah itu. Setelah haid itu lewat. Suci sekian hari sampai sebulan. Akumulasinya. Baru kemudian haid lagi. Baru dihitung satu. Ya kan jadi panjang. Ya. Begitu pula halnya jika dia. Ya, ditalak saat suci tapi terjadi hubungan, bisa jadi hubungan itu membuahkan hasil tidak jelas akhirnya dia mau beriddah dengan apa ini. Nah, karena boleh jadi dia hamil, tertahan haidnya, tidak jelas. Oleh karena itu harus diperjelas ya, dan tidak boleh termudaratkan memanjang iddahnya. Jadi saat dia suci ya, tanpa terjadi hubungan saat itu, saat sucinya itu. Nah, itu maksudnya untuk beriddah. Maknanya itu secara mudahnya, intinya itu. Adapun penjelasan ahli tafsir ya, secara detailnya ada khilaf di antara mereka antara yakni dalam hal mengartikan al-lam ini li'iddatin al-lam, lam ini, huruf lam ini apa maknanya? Ya. Ini ada khilaf di antara ulama. Ya. Ada yang mengartikan al-lam biasanya ya, biasanya lam itu biasanya digunakan untuk apa? Untuk penjelasan faktor. Litta'lil, biasanya begitu. Litta'lil. Jadi penjelasan illat, faktor suatu perkara biasanya. Sehingga ya, bisa saja ketika melihat li'iddatihinna langsung diartikan karena ya, faktor iddahnya. Dan itu memang salah satu tafsir ulama. Dan itu yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan As-Sa'di. As-Sa'di di tafsirnya mengatakan li ajli iddatihinna. Li ajli iddatihinna. Talaklah mereka karena faktor iddahnya. Maksudnya agar mereka segera bisa beriddah. Tidak memanjang, tidak jelas seperti tadi yang telah dijelaskan. Jika ditalak bukan pada masa yang diatur syariat ya, seperti yang dijelaskan tadi. Nah, jadi talaklah karena iddahnya, yakni agar bisa langsung beriddah, yaitu saat suci ya, dan tidak terjadi hubungan saat suci itu. Ini yang dipilih oleh Sa'di di tafsirnya, tafsir Karim rahimahullah kalian lihat, dan Ibnu Taimiyah sebelumnya milih ini. Adapun Ibnu Utsaimin menganggap itu lemah, dan Ibnu Utsaimin memilih tafsir al-lam bukan penjelasan illat faktor ya, tetapi lam litauqit, penetapan waktu. Al-lam litauqit yakni penetapan waktu. Dan dalam ilmu nahwu ya, huruf-huruf jar itu istilahnya tatanawat. Huruful jar tatanawat. Huruf-huruf jar itu saling berganti fungsi. Ya. Saling berganti fungsi. Nah, terkadang ya, datang al-lam yang biasanya untuk ta'lil tapi datang dengan makna fi. Datang dengan makna dorf, ruang ya, waktu misalkan, yakni di sini misalkan maknanya litauqit untuk penetapan waktu, yakni fi waqti iddatihinna, fi waqti qubuli iddatihinna, di waktu wanita itu langsung beriddah. Dan ini yang tadi pilih oleh Ibn Utsaimin ya, bahwa al-lam litauqid ya, al-lam di sini bermakna fi, jadi lam di sini menggantikan fungsi fi. Biasanya fi itu yang bermakna menunjukkan dzaraf, ruang waktu di ya, di waktu ini sekarang digantikan fungsinya oleh lam. Itu biasa ya dalam bahasa. Dan yang menjadi acuan tafsir ini adalah tafsir Ibnu Abbas. Yang menjadi acuan tafsir ini, tafsir Ibnu Abbas dikeluarkan oleh At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. sanadnya dinilai sahih oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ibnu Jarir At-Tabari mengeluarkan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas dengan sanad yang oleh Ibnu Hajar dan Fathul Bari dinilai sahih. Ibnu Hajar mengatakan fatalliquhunna fi qubuli iddatihinna. Fatalliquhunna fi qubuli iddatihinna. Maka talaklah istri-istri itu pada waktu mereka dapat langsung menghadapi iddahnya. Langsung menghitung iddah. Saat suci dan tidak terjadi hubungan. Ya. Jika dia ditalak pada saat suci tidak terjadi hubungan, kan tidak mungkin hamil. Karena dia jelas suci, sudah lewat. Ya. Haidnya dia sekarang suci. Karena tidak terjadi hubungan, maka tidak mungkin hamil. Jadi mesti akan haid lagi nanti langsung. Haid itu langsung dihitung. Beda jika ditalak saat haid, dia tidak bisa langsung beriddah. Bukan kubul iddatinna. Bukan langsung disamakan iddah. Karena itu tidak dihitung. Suci darah itu tidak dihitung. Nanti haid berikutnya baru dihitung. Jadi panjang. Jika terjadi hubungan saat itu, ada kemungkinan hamil. Jadi tidak jelas iddahnya apa nanti. Apakah haid atau hamil melahirkan dari ya hamilnya itu. Nah, ini dari Ibn Abbas, ini yang didukung oleh Ibnu Utsaimin. Ala kulli hal, ya, di atas dua pendapat itu yang jelas maknanya kita semua tahu. Baik diartikan untuk ta'lil, ya, karena iddahnya, faktor iddahnya, atau seperti kata Ibn Abbas dan juga Ibn Utsaimin, yaitu pada saat bisa langsung beriddah, jelas maknanya, ya, maknanya jelas sama kesimpulannya, artinya jika kalian ingin mentalak istri, talaklah, ya, talaklah di waktu yang dia bisa langsung beriddah, talaklah agar dia bisa langsung beriddah. Nah, itu. Itu aturannya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kita akan lanjut pertemuan berikutnya insyaallah. Qul subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah.